Pernahkah Anda menulis sebuah kode aplikasi di laptop Anda, lalu menekan tombol run, dan semuanya bekerja dengan sangat sempurna? Ah, itu rasanya sangat memuaskan ya. Benar, sangat memuaskan. Tetapi, mari kita jujur sebentar. Menjalankan kode di localhost itu sebenarnya bagian yang paling mudah dari rekayasa perangkat lunak. Setuju. Masalah aslinya belum kelihatan di situ. Tepat sekali. Tantangan yang sesungguhnya, dunia nyata yang penuh kejutan dan anomali, itu baru dimulai ketika Anda harus mengambil aplikasi tersebut dan mengelolanya di ratusan server. Melayani jutaan pengguna secara bersamaan. Betul, dan tanpa waktu jeda sedikit pun. Jadi selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Sesi kali ini dirancang khusus untuk Anda yang ingin memahami realitas arsitektur production. Misi kita hari ini jelas. Kita tidak akan sekedar membahas tutorial alat dasar. Iya, kita akan melihat gambaran besarnya. Pasti. Kita akan membedah evolusi infrastruktur dari masa bare metal hingga ke klaster Kubernetes. Dan melihat bagaimana pola pikir seorang production engineer itu sebenarnya dibentuk. Dan ini menarik karena mengelola skala produksi pada dasarnya adalah tentang mengelola kekacauan atau chaos. Ini bukan lagi sekedar memastikan kode Anda bisa berjalan. Melainkan bagaimana sistem bereaksi saat ada yang rusak, kan? Persis. Kita sedang melihat perubahan paradigma yang masif berdasarkan sumber materi kita. Kita bergeser dari pola pikir imperatif, di mana kita menyuruh server melakukan A, lalu B, lalu C. Menjadi deklaratif. Nah, iya. Deklaratif, kita cuma mendefinisikan keadaan akhir yang kita mau dan sistem yang akan bekerja sendiri untuk mencapainya. Oke, mari kita bedah ini. Untuk paham kenapa alat-alat modern bekerja dengan cara tertentu, kita harus menengok ke belakang, ke era bare metal. Era yang sangat kaku. Sangat kaku. Kalau Anda butuh kapasitas baru di era bare metal, Anda harus melewati proses procurement, beli server fisik, tunggu barangnya datang, pasang di rak data center, colok kabel jaringan secara manual, lalu install sistem operasinya, itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Dan parahnya, utilisasi sumber dayanya itu sangat buruk. Satu server raksasa cuma menjalankan satu aplikasi monolitik. CPU dan memori banyak yang nganggur. Makanya, industri mencoba beralih ke virtual machine atau VM. Iya. Virtualisasi. Lompatan besar pada saat itu ya. Betul. Karena dengan hypervisor, satu hardware fisik bisa dipecah jadi beberapa mesin virtual. Tapi VM punya masalah berat kan? Pajaknya terlalu tinggi. Nah, hypervisor tax, analogi dari dokumen kita, itu sangat pas. VM itu ibarat rumah terpisah. Masing-masing rumah punya fondasi sendiri, dinding sendiri, atap sendiri. Berarti sistem operasinya sendiri yang utuh ya? Anda butuh 10 kernel OS berjalan bersamaan. Itu makan RAM bergigabyte cuma buat OS, belum aplikasinya. Dan pas ada lonjakan trafik, Anda butuh ngeboot VM baru. Butuh waktu menit-menitan. Di zaman sekarang, nunggu 5 menit itu sama dengan kehilangan pelanggan. Disitulah kontainer masuk dan mengubah segalanya secara fundamental. Menariknya, kontainer ini bukan barang baru sebenarnya. Fundasinya sudah ada di kernel Linux. Ya, fitur lama yang digabung jadi sesuatu yang revolusioner. Kontainer itu ibarat gedung apartemen. Oh, kalau VM tadi rumah terpisah, kontainer ini apartemen. Betul. Semua penghuni apartemen ini berbagi fondasi dan fasilitas gedung yang sama. Dalam hal ini, host kernelnya sama. Tapi tiap unit punya pintu dan dinding sendiri. Menggunakan namespaces dan cgroups. Konsumsi air atau listrik, alias CPU dan memori. Dan kenapa Anda harus peduli dengan ini? Karena efisiensi apartemen ini bikin ukurannya menyusut drastis. Dari gigabyte jadi cuma puluhan megabyte berkat union file system yang berlapis itu. Dan bootingnya cuma dalam hitungan milidetik, karena nggak ada OS baru yang diboot. Ini mewujudkan prinsip immutable infrastructure ya. Build once, run anywhere. Dulu kan sering ada lelucon developer. Ah, lelucon klasik. Kodenya jalan di laptop saya. Terus solusinya, ya udah kirim aja laptopnya ke data center. Nah, kontainer bikin lelucon itu jadi kenyataan operasional. Paket yang Anda buat di laptop itu persis yang jalan di production. Tapi untuk bikin paket yang efisien itu, kita butuh resep yang pas. Dan ini sering bikin bingung, bedanya image dan container. Ya, sumber materi kita punya analogi bagus dari pemrograman berorientasi objek. Image itu kelasnya, cetakan statis yang read-only. Isinya kode, library, environment variables. Sedangkan container itu objeknya, Wujud nyatanya yang hidup, berjalan, dan punya satu lapisan tipis di atasnya yang bisa ditulisi sementara. Tapi ingat, jangan pernah nulis data permanen di lapisan itu. Sangat dilarang, karena container sifatnya ephemeral. Nah, cetakan image ini kan dibikin pakai Dockerfile. Menulis Dockerfile gampang, tapi menulis Dockerfile kelas produksi itu beda cerita. Keputusan pertama selalu soal base image. Banyak yang default pakai Ubuntu atau not full version yang ukurannya raksasa. Hampir 1 GB kadang. Lalu mereka pindah ekstrim ke Alpine Linux karena kecil banget, cuma 5 MB. Tapi hati-hati, Alpine pakai Musel Libc, bukan Glibc standar. Ini jebakan Batman buat aplikasi yang pakai dependensi C seperti Python Machine Learning. Sering crash tanpa lock yang jelas, makanya banyak engineer yang cari jalan tengah pakai varian slim seperti Debian Slim. Aman, stabil, dan ukurannya rasional. Ada juga distroless dari Google. Ini ekstrim demi keamanan. Nggak ada shell sama sekali di dalamnya. Nggak ada bash, nggak ada SHA. Jadi hacker nggak bisa masuk dan ngeran komen. Cuma repotnya, engineer juga nggak bisa masuk buat ngedebug kalau ada error. Betul. Meski sekarang, di Kubernetes bisa diakali pakai ephemeral containers. Tinggal disisipkan pas butuh debug. Oke, selain base image, ini yang sering saya lihat salah. Caching di Dockerfile. Waktu build lambat banget. Karena Docker itu sistemnya berlapis. Kalau layer atas berubah, layer bawahnya kebuang semua cache-nya. Kesalahan klasiknya adalah mengcopy seluruh kode, baru jalanin instalasi dependensi kayak npm install. Padahal kalau yang diubah cuma warna tombol di front-end, sistemnya malah ngunduh gigabyte library lagi dari awal. Trik cerdasnya adalah copy dulu file packages JSON-nya. Lalu jalankan instalasinya? Betul, karena file itu jarang berubah, layer instalasi ini bakal selalu di-cache. Baru setelah itu copy sisa kode aplikasinya. Trik simpel yang bisa memangkas waktu build dari 15 menit jadi 10 detik. Dan jangan lupa, larangan keras di production. Jangan pernah jalankan kontainer sebagai root. Karena root di kontainer itu secara teknis bisa jadi root di host server kalau ada celah. Bahaya sekali. Jangan juga menaruh password atau API key di Dockerfile. Walau dihapus di baris berikutnya, itu tetap nempel di history layer image. Terakhir, hindari pakai tag waitest. Tag itu mutable. Bisa berubah kapan aja dan menghancurkan determinisme sistem Anda. Selalu gunakan versi yang spesifik. Nah, kalau fondasi container ini udah kuat, kita masuk ke titik kritis berikutnya. Skalabilitas. Disinilah dokumen kita memaparkan cerita nyata yang jadi mimpi buruk. Kisah horor startup yang lagi berkembang pesat. Bayangkan Anda punya aplikasi microservice. Jalan rapi, pakai Docker Compose di satu instance EC2. Semuanya lancar, trafik ribuan orang. Lalu tiba-tiba, kampanye marketing viral. Trafik melonjak 10.000% dalam beberapa jam. CPO mentok 100%, database melambat drastis. Dan apa yang mereka lakukan? Karena belum pakai orkestrator, mereka coba tambah server manual. Disinilah bagian yang sangat menarik dari krisis itu. Mereka nambah server baru, jalanin kontainer baru, tapi... Tapi ada masalah besar. Service discovery. IP-nya baru semua. Tepat. Front-end yang tadinya tahu back-end ada di IP A, nggak tahu kalau sekarang ada back-end tambahan di IP B dan C. Akhirnya, engineer-nya harus ganti konfigurasi engines manual setiap ada penambahan. Bayangkan kalau ada kontainer yang mati di jam 3 pagi karena kehabisan memori atau OOM killed. Nggak ada yang sadar sampai pengguna ngeluh dan perusahaan rugi. Karena beban di kontainer yang hidup jadi makin berat, lalu mati bergiliran, efek domino. Dari sini kesimpulannya jelas. Docker Compose bagus buat development, tapi di dunia nyata Anda butuh otomatisasi total. Anda butuh seorang dirijen. Anda butuh sang orkestrator, dan mari kita sambut pemenangnya. Kubernetes. Kubernetes ini bukan sekedar alat pembantu. Ini adalah otak manajerial untuk sistem terdistribusi. Secara arsitektur, dia punya dua bagian besar. Control plane sebagai otaknya, dan worker node sebagai pekerjanya. Di dalam otak ini ada database sakti bernama etcd. Semua state atau kondisi cluster disimpan di situ. Dan ada API server sebagai satu-satunya pintu gerbang komunikasi. Anda nggak bisa asal suruh worker node. Anda lapor ke API server. Lalu scheduler dan controller manager yang bakal ngurusin. Supaya Anda nggak kewalahan dengan jargonnya, kita pakai analogi organisasi yang luar biasa dari materi kita. Ayo kita jabarkan. Di Kubernetes, namespace itu ibarat departemen. Pemisahan area kerja yang jelas, HRD nggak campur sama IT. Lalu, unit terkecilnya, pot. Ini adalah karyawan. Pekerja yang jalankan tugas di meja mereka. Kemudian, deployment. Ini adalah manajernya. Tugas manajer memastikan jumlah karyawan yang masuk hari itu pas. Kalau ada yang sakit atau mati, manajer langsung cari pengganti. Lalu masalah IP yang berubah-ubah tadi diselesaikan oleh servis. Ini adalah resepsionis. Meskipun karyawannya ganti meja atau diganti orang baru, IP-nya berubah, pengunjung cukup tanya ke resepsionis. Resepsionis yang akan arahkan ke karyawan yang tepat. Amat resepsionisnya selalu tetap. Dan kalau pengunjungnya dari luar gedung? Ada ingress. Ini ibarat papan nama gedung besar di depan yang mengarahkan trafik dari jalan raya ke departemen yang benar di dalam. Sangat elegan. Dan jangan lupa, karyawan butuh buku panduan dan kunci ruangan. Itu adalah config map dan secret. Analogi yang sangat solid. Tapi di dalam kantor ini ada satu masalah. Karyawan yang rakus atau noisy neighbor? Layanan yang secara nggak sengaja makan CPU 90% dan bikin layanan lain kelaparan resource. Disinilah kita butuh resource request dan limit di tiap pod. Request itu garansi minimal ya. Minimal karyawan butuh meja seberapa besar. Scheduler bakal mastiin karyawannya ditaruh di ruangan yang muat. Sedangkan limit itu batas maksimal. Jangan sampai lewatin batas itu, atau kernel Linux bakal turun tangan pakai OOM killer. Mematikan proses itu demi keselamatan seluruh node. Gagal mengatur ini adalah penyebab utama klaster baru jadi tidak stabil. Oke. Sekarang kita punya sistem otomatis yang stabil. Tantangan berikutnya, cara update aplikasi tanpa pengguna sadar. Zero downtime deployment. Pengguna zaman sekarang nggak mau lihat tulisan sistem sedang dalam perbaikan. Untungnya Kubernetes punya strategi rolling update. Daripada memecat semua karyawan lama sekalian, dia rekrut karyawan baru bertahap. Tapi syaratnya, karyawan baru ini harus dites dulu kesiapannya, pakai readiness probe. Cek apakah dia udah terkoneksi ke database. Kalau dia kirim sinyal 200 oke, baru resepsionis ngirim kerjaan ke dia. Begitu siap, barulah karyawan lama disuruh pulang perlahan. Nggak ada trafik yang putus. Ada juga blue-green deployment, di mana kita bikin dua environment utuh, lalu switch trafficnya instan di level load balancer. Atau canary deployment. Kasih versi baru ke 5% pengguna aja dulu. Kalau error rate naik, langsung rollback otomatis. 95% pengguna lain aman. Keandalan tingkat dewa. Tapi ketika sistem udah serumit ini, kita butuh mata dan telinga. Observability. Kalau ada masalah, kita nggak bisa lagi cuma SSH ke server lalu baca log. Kontainernya mungkin udah mati dan hilang. Makanya butuh tiga pilar observability. Logs, metrics, dan traces. Logs itu buat tahu apa yang terjadi, biasanya pakai agen seperti Fluentd di tiap node untuk narik log aplikasi ke tempat terpusat. Terus metrics, ini untuk ngecek seberapa sehat sistem secara angka. Latensi, memori, CPU, diambil pakai Prometheus, lalu divisualisasikan pakai dashboard di Grafana. Tapi kalau layanannya saling panggil, front-end manggil card, card manggil inventory, inventory manggil payment, dan tiba-tiba lambat 5 detik. Wah, nyari pelakunya di log bisa stres. Makanya pilar ketiga, traces, itu penting banget. Pakai Jaeger, tiap request dikasih ID unik yang jalan ngelewatin semua layanan. Jadi langsung ketahuan visualisasinya, oh ternyata layanan inventory yang bikin lambat gara-gara query database belum diindeks. Cepat, presisi. Dan tentu saja, kita nggak bisa bahas arsitektur tanpa ngomongin keamanan ekstra, shift left security. Kita harus scan image pakai Trivi buat cari celah kerentanan sejak di pipeline CI/CD. Batasi Linux capabilities supaya container nggak punya akses admin ke jaringan host. Dan yang krusial semenjak kasus Log4j adalah SBOM, Software Built of Materials. Daftar bahan baku komponen perangkat lunak. Jadi kalau besok ada celah keamanan baru di library tertentu, kita nggak perlu repot nyari. Tinggal cek database SBOM, langsung ketahuan aplikasi mana yang pakai library itu dan harus diupdate. Sangat rapi dan terukur. Container memberikan kita kemudahan portabilitas. Orkestrator memberikan kita daya tahan dan skalabilitas. Intinya, setiap kontainer yang Anda jalankan di production dengan arsitektur ini, itu adalah sebuah janji keandalan kepada pengguna Anda bahwa sistem akan terus menyala. Kubernetes bertugas sebagai manajer yang memantau, mendiagnosis, dan menghidupkan kembali aplikasi Anda ketika mati. Dia adalah sistem self-healing. Sebuah pengawas yang tidak pernah tidur. Tetapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini memunculkan satu pertanyaan yang sangat provokatif untuk Anda pikirkan. Apa itu? Jika sang manajer atau Kubernetes ini mengotomatisasi segalanya untuk menyembuhkan sistem, siapa atau teknologi cerdas seperti apa yang nantinya bertugas memantau dan memperbaiki sang manajer itu sendiri? Terutama ketika ia mengalami kegagalan sistemik berskala besar. Siapa yang mengawasi para pengawas? Tepat. Sebuah paradoks desain sistem untuk direnungkan. Sebuah pemikiran penutup yang sangat mendalam untuk Anda bawa pulang hari ini. Tantangan rekayasa memang tidak pernah berhenti. Ia hanya bergeser ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Kami harap sesi eksplorasi mendalam ini membantu Anda melihat melampaui sekedar alat dan memahami filosofi di baliknya. Terus asah pola pikir engineer Anda, dan selalu bersiap menghadapi anomali sistem. Sampai jumpa di eksplorasi arsitektur kita berikutnya.